Hadirin, jangan menganggap remeh kehilangan sebuah amal. Orang lain baca Quran, kita tidak. Orang lain saum, kita tidak. Orang lain tahajud, kita tidak. Orang lain bersedekah, kita tidak. Padahal kita mampu melakukan. Pasti ada yang menghalangi dari kebaikan ini. Dan yang menghalanginya adalah biasanya maksiat yang kita lakukan. Kalau makin banyak terhalang kita dari amal-amal, sementara orang lain bisa melakukannya, waspadalah hadirin, putur ini akan turun, iman ini akan perlahan-lahan, sampai nanti tak terasa kita akan kehilangan banyak dan berat untuk mengejarnya. Harus selalu mewaspadai kehilangan-kehilangan. Jangan hanya sibuk dengan kehilangan duniawi, karena itu bukan masalah. Tapi kehilangan ladang amal, kehilangan nikmatnya ibadah, kehilangan kehusyuan sholat, kehilangan air mata tobat, kehilangan kegemaran tafakur menyendiri, kehilangan kegemaran untuk bersedekah dengan sekecil apapun yang kita miliki, sebanyak apapun yang Allah beri. Hati-hati kalau sudah kehilangan dalam amal soleh, itu merupakan awal musibah yang besar. Mari kita selalu memeriksa diri, menurun atau meningkat iman, menurun atau meningkat amal kebaikan, menurun atau meningkat kemaksiatan. Tanpa sering tafakur, biasanya kita tidak bisa menilai diri kita, dan itulah kerugian. Mudah-mudahan kita selalu evaluasi diri dan segera bangkit memperbaiki diri.